Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anish shalah. Fahal antum muntahun. Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong sing iman. Innamal khamru angin mesinnya utai arak. Ini sesuatu yang memabukkan. Ayil muskiru tegese barang yang mabukno. Sesuatu yang memabukkan. Alladzi kang yukhamiru kang iso ganggu atau iso mabukno poladi al akla ing akal. Wal maisiru lan totoan. Ayil kumaru tegese totoan. Wal anfabu lan percaya ning berhala utawa napa. Holo ayalah namut tegese berhala. Wal azlamu lan undian nasib. Hai kutabul istiqsam tegese wadah sing nggo ngundi nasib. Ini kuwi ana tetelian yo di seputar Ka'bah niku nak tiyang badhe lunga nentokno sida boten niku wonten anak panah di dalam didakok teng adat terus kita ditulis amaroni robbi sing setunggal ditulis nama nahani nama robbi sing setunggal netral terus mendet ya. Nak tepaan sing amaroni robbi berarti sudah lumo kali nak bisnis ya sudah bisnis nak pas nahani robbi berarti nama buatin itu iku rizun iku barang sing jejeberan atau barang sing ora bener hobi suntik si barang sing jorok sing elek mustad garun terus hijin. Ridzon itu barang sing elek, hobi dan trisi sing elek, mustad darun terus biji lah. Min amali setan saking perilaku ni setan. Allah di kang jayi dulu kang maes maesi, Allah di rupane setan jayi dulu kang maes maesi sopo setan buengmu. Fat tani buhu, mongko ngedui siro kafe bueng ikhlas komer. Tawa fatani bu mongko ngedui siro kabeh lu ing rijes airit saat tegesi rijes ini sesuatu sing jemberno sing jorok al mu'abgaro kang den takbirno kang den tembung nopo bihi rijes an hadil asyak sanggeng ikilah piro-piro perkoro rupanya yang mulai khomer maizir an sop aslam antafalu yang tengakoni siro kabeh antafalu yang tengakoni siro kabeh lu ing ikilah rijes la'alakum menawa-menawa sira kabeh utuk frihuna iku bejo kabeh. La'alakum utawa supaya ana sira kabeh utuk frihuna iku bejo kabeh. Inama diri tu amun sing ngarepno sapa setan utawa setan. Ayu ki ayen to nemu ibano sapa setan ben aku main lemantarane sira kabeh. Dengan anda minum arak utawa minum sesuatu sing mabukno. Cek kuplo cek kupau utawa jenis-jenis memabukkan. Setan ngarepno ayu kaya yang tanu mibano sopo setan bina kum intlem antarane siro kabe ala jawata yang kebencian atau permusuhan wal bahdo alan tekse kebencian kebencian fil khomri sebab yang dalam minum arak wal mesir lan totoan. Setan tu menghendaki dengan kamu minum arak atau minum air nama sing dadena mabuk dadena kebencian iza ate itu nalikane nekani sira kabeh guma ing khomru lan maisir. Lima krono perkara yahsul ingkang hasil apa ma fi ma ing dalem khomri wal maisir. Lima krono perkara yahsul ingkang hasil apa ma fi ma ing dalem khomri lan maisir minasari saking kaelekan. Wal fitani lan biro-biro fitnah. Minasari saking biro-biro kaelekan wal fitani lan biro-biro fitnah. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anish shalah. Waya subda lan iso mencegah atau iso menghalangi apa ikhlar ijit kum ing siro kabeh bil istiwali kelawan ketungkul bima kelawan ikilah khomer lan maizir ang zikrillah sangking eling ni apa wa'ani sholat lan sangking ngalang-ngalangi ang zikrillah wa'ani sholat lan sangking sholat ang zikrillah sangking eling ni Allah wa'ani sholat lan sangking sholat. Khoso hati zikri ta'ziman dah. Khoso ngususno atau menspesialkan mengususno ha ing salat dipikir langkah tersebut. Jadi zikruwah itu memasukkan sholat, tapi Allah masih menyebut wa'ani sholat, ang zikrillahi wa'ani sholat. Khosto, khususnya sahabat Allah yang sholat di zikrillah yang disebut. Ta'ziman krono mulyakno, utawa ngukuhno, utawa nopongi penghormatan lah maring sholat. Fahal antum muntahun, bu'yo mendosirokatuh. Bina cara balagun hal gimana nahi fahal antumu tau mbok ya mendo sira kabeh an ityani hima sangking nekani napa jenenge khomrilan maisir an ityani hima uta sangking cara tani bersentuhan bersinggungan sangking khomrilan maisir a intahu tegese mendo sira kabeh wati ulan to ato sira kabeh Allah yang Allah wati ulan to ato sira kabeh Rasulullah Rasulullah daru lan uti sira kabeh al ma'asiyah yang kira-kira ma'asiyah. Fa'in tawal itu mengkolamun minggu siro kabe'an itu ati sayang to'at. Ketika kamu berpaling dari to'at, dari keharisan to'at, fa'alamu mongko ngerti ya siro kabe'an nama ala rasulina. Saat temennya iku yang ngatasi rasul kita gina riyan gina abdi rasul, sani di ulama mau al-bala al-mubin, iku mau nyampe no al-mubin ikan jelas. Ayat iblas tegesi nyampe no al-bayinu ikan jelas. Maksudnya nyampe no amanatnya Allah wa jaza hukum alina utawi pada akhirnya hisab siro kabe iku alina yang atasi iku alina yang atasi pun ini moga di mana nih bareng-bareng terus ini wahyu Allah di wahyu Allah tentang sing terkait makanan sing memabukkan. Kalau mulai saking keterangan sekil bahwasanya minuman homer homer itu haram. Kalau mulai saking keterangan sekil homer itu haram. Khomer itu riin-riin itu persan anggur yang memabukkan. Asirul inam, ya, sesuatu yang dibuat saking apa persan apa anggur. Pada kadar tertentu bisa memabukkan. Kemudian hukum khomer yang dari minuman apa persan anggur niku terus menjadi umum. Menjadi kuluma yukhomirul akhla setiap yang memabukkan baik itu dari nopo persan anggur nopo liyane atus pil koplo utau sabu-sabu itu semuanya haram. Di semua mutkir yang alladhi yukhomirul akhla ini kalau cerita pekeh ya. Jadi pekeh itu sing dipakai kan Quran hadis ijma' nopo tapi kemudian jadi masalah begini misalnya kan yang ada dalilnya gitu. Yang mujma alaih itu kan khomer itu min asiril inab. Ini itu pertanyaan anggur sing sampai memabukkan. Tapi kemudian cara kaidah usul fikih kan al-hukmu yajuru ma ila wujudan wa adaman. Berarti kalau faktor asiril inab ya, gitu, pertanyaan anggur itu faktor yang memabukkan. Berarti apa wae sing mabukno gini apa? Haram. Jadi kados putau sabu-sabu dan sebagainya. Cepel koplo dan sebagainya. Cuma terus kemudian menyisakan pertanyaan mubah. Nah, saya kira ono wong mangan overdosis atau ngombe barang halal tapi over. Ya terus jelas-jelas dadi ono mabuk. Soalnya kok kakean mangan tape. Nggih. Utawi orang yang sudah jelas-jelas darah tinggi. Mangane daging wedhus berlebihan sehingga gliyeng-gliyeng setengah mabuk. Atau mangane garam kakean nganti setengah apa? Mabuk. Dan itu kelemahan kias. Sebab itu mazhab, banyak mazhab dalam Islam yang tidak menggunakan kias. Karena kias itu ketika dibuka itu nanti akhirnya liar. Lah pas liar ini gak terkendali ya. Sebab itu banyak istilahnya orang yang mungkirul kias. Orang-orang kelompok-kelompok yang anti kias. Karena kias itu ketika dibuka ini ku cara pemahamannya terus liar. Ini ku wonten subjektivitas sesuai mazhab masing-masing. Ya, sebab itu jadi nak sama nak mana ni khomer asal usulnya khomer kita sesungguhnya surat Yusuf ini aroni aksiru nama khomer. Jadi sesuatu yang saking aksiru, aksiru saking persan anggur. Kembali ini malam ini itu secara fikhiyah. Ya, jadi secara fikihiyah itu khomer itu begitu. Kemudian ada kaidah setiap apa saja yang memabukkan, dia diarani khomer, dia berarti haram. terus maisir. Maisir itu totoan. Arien ya totoan ngangge kuda, balapan kuda dan sebagainya. Terus saat ini ngangge gaple, ngangge macam-macam totoan, terus ngangge tebak-tebakan, terus SDSP sampai macam-macam, sampai saat ini toggle dan sebagainya. Itu semuanya dikatakan apa? Maisir. Terus ansot. Ansot itu terus saat ini tempat sakral, ini tempat yang dikeramatkan, yang disucikan di. Terus kalau bolak-balik matur, manusia itu makhluk religi, makhluk paling religius ya manusia. Jadi tiang Arab itu meskipun jahiliyah, bedino, nopo itu nak gak kok tempat-tempat yang api digunggu di nasib itu nak raning pinggirnya Ka'bah gak marah. Jadi dia ya jahiliyah, tapi ketika nonton nasib itu udah jauh-jauh dari tempat-tempat yang disakral. Ini kasus nopo Ka'bah. Terus wong Arab itu nak riyen teng jahiliyah ngoten tiyang Arab sedanten ya tiyang Yahudi, tiyang Kristen ya sami dalam hal ini. Ketika terus tipak gua Maria napa teng tembok ratapan, sampai saiki nek tembok ratapan abek surat. Wong Yahudi nak duwe karep maksude ditulis ning surat terus didapak teng tembok napa? Ratapan. Ya sami wong Islam ndonga meneng kene ya ora pangeran, tapi iso nuwangi nek nang ngarepe napa? Kabeh. Lah terus teng kene wadah-wadah niku ditulisi. Jadi misalnya ditulisi di kertas Amarani Robbi, Tuhan menyuruhku. Terus Nahani Robbi, Tuhan melarangku. Terus ini kita netral. Terus dikocok, dia nak apa lungo atau nentokno hal yang penting ngambil salah satu. Enggak tepat anak Nahani Robbi berarti gak itu. Nak Amarani Robbi berarti si itu jenisnya azlam. Jangan kuda atau istiqmal, istiqsa. Wadah sehingga mundi apa? Ini kalau tak cerita, semua itu kata Allah itu min amali setan, itu semua itu perilaku setan. Jadi Homer jelas mari mabuk, terus pengundian nasib dengan tulisan-tulisan ngoten itu mari kurapat, mari kita kurapat, sirik dan sebagainya. Terus fatan ibu hula alakum nopo, itu kalau mau matur itu keterangan secara fikih. Jadi secara fikih itu memang begitu. Kemudian ada sisi-sisi lain yang kenapa perilaku itu dikatakan ritsum min amali setan. Ya, satu jejemberan sing min amali setan. Fattanibu hula allakum nawa. Terus diterangkan pengiran, innama yuridu setan ayu kia benakumul adawata wal buhdo'a bil khomri nawa. Setan itu menghendaki bahwa manusia dengan sering nyabu, sering mabuk-mabuan itu dengan sendirinya akan sering bertentangan. Jadi kalau balik-balik dengan hukum dia sih. Wong nyabu, ya, karena setengah mabuk itu tersinggung sidik ke jatosan, terus melakukan kekerasan. Itu mabuk yang secara fisik, minum putau, minum sabu-sabu dan sebagainya. Tapi kadang benar hukum dia itu tadi. Wong mabuk kekuasaan, mabuk rebutan proposal itu tersinggung itu karena itu kita benar-benar iya bahwa Homer tidak harus dimaknani mabuk putau di mabuk putau ya haram, mabuk kekuasaan ya haram itu kodoh-kodoh jadi Pak Tengris mabuk yuki ubenakumul adawatan apa? Kalau mabuk cewek itu karan kodoh kancane mabuk proposal kekuasaan yang disikiai dia mari itu karan sampai kodoh perebut proposal. Wah ambisi mimpin, ambisi nyai ngati mabuk ya mari tukaran antar nopo. Nah, itu lah cerita. Sebab itu nenggone ikhya sampean delok ngene ning teng kitab tafsir. Itu saya ginali nak ngelem awake dhewe niku. Inna hauna uluman jumatan la wajatu khamalatan. Ning dadaku lho ilmu ada, tapi tak golek sing pantes nampa ora ono. Mergo kepeken ilmu dhewe ginali. Lah itu ketika Imam Ghazali ulama-ulama ditafsirkan bahwa Nabi itu pernah dawuh innalil qur'ani dhahran wa batnan. Qur'an itu punya sisi dohir juga punya sisi apa? Batin. Sisi dohir misalnya khamr itu tadi, putau, sabu. Karena mabuk habis nyabu, tersinggung dikit ya tukaran terus berita-berita besar terekam itu nak agar ana kekerasan apa kabeh gak do. Tapi kemudian makna batinnya ya apa saja yang bikin kita mabuk? Mabuk kekuasaan, mabuk kepemimpinan, mabuk dunia rebutan warisan, proposal. Wiku yang marah itu dia bukan aku mula jawatan apa? Ya sama itu jika melahirkan kebencian. Iku jenis batnan. Sebab itu semua ulama tafsir sepakat ilmu Quran umpama walau anna mafil batnan seperti Walau anna ma fil ardi min sajaratin aklamu wal bahru yamudhu min ba'di tafakkurin mana fitan apa kalimatullah. Jadi ilmunya Quran itu andikan semua tanaman jadi bena laut jadi apa mangsine cara kiye kuno niku ora ngarah selesai lah mana fitan apa kalimatullah. Karena itu tadi seperti yang dikatakan Sayyidina Ali ngriwayat-ngriwayat saking Nabi teng Asia teng kitab-kitab terangno innalil Quran dzurun apa perfect. Jadi ada di Zohir, ya ada di sini tapi, meskipun aliran batiniyah terlalu memaksakan Quran pakai makna batin itu juga sesat nanti. Tapi terlalu makna Zohir juga sesat. Ya itu tadi harus harus balance, harus seimbang untuk makna Zohir apa? Bahasanya. Misalnya nampun ngaji hikam itu kan sering. Hikam itu mengutip satu ayat itu yang tidak makna Zohir. Misalnya ini dalam diri manusia itu kan ada junudul malaikat yaitu yang memerintahkan kebaikan, juga ada junudul iblis yang memerintahkan keburukan. Mana tentara-tentara itu yang menang yaitu yang menguasai. Kemudian hikam itu yang mengutip dalil innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha nabah adillah wa kadzalika ya. Itu dulu kan secara fisik ketika Bilqis menerima surat dari Sulaiman lewat burung hudhud, dia minta saran pengawal-pengawalnya. Abtuni fi amri ma kuntu qati'atan amron hatta tas. Coba putuskan, saya ini harus tunduk sama suratnya Sulaiman atau saya harus bikin perhitungan. Abtuni fi amri ma kuntu qati'atan amron hatta napa? Jadi Bilqis itu seorang ratu sing teng dene raja Sabak, dan ini dari Yaman. Nggih, laqad kana li Sabain fi maskanihim napa? Ayat. Ketika Nabi Sulaiman kirim surat lewat Hudud itu kan intinya saya adalah raja tertinggi. Sebab itu raja-raja kecil harus tunduk pada saya atas nama Tuhan. Ini suratnya kan ini ulqiya ilayya kitabun karim wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bon, ketika diwajah dari Bilqis, saya tidak akan memutuskan ini kecuali kalian ikut menyaksikan. Maksudnya ikut memberi masukan. Jadi pasukannya yang kuat-kuat, pasukannya Bilqis yang kuat-kuat. Cara cerita-cerita jin-jin Aladdin bareng ini gunung ada yang bisa ngangkat gunung. Mereka nak cara kaya Jawa orang ngerti. Jin yang mantap yang kebagdad. Dan ada orang kejinan itu juga ada jin kebagdad. Mereka jin lokal nak terima jin ketongga, jin ini kan kalah. Oh, itu gak mau mitos. Jin kalah di pengiran itu yang ngaruhkan aneh-aneh. Berarti penyakit jin. Kalau di konsep orang ngobati penyakit jin, aku nak nyuwuk suwir mari-mari. Baru mau tersi kejinan, kalau parah nak semari tangkut. Terus kok mati sampean? Tapi aku kesuwen, nak ada jin kebadan. Aku langsung nunjuk tulung pengira nak mana cepat. Mana ada apa ya? Oh, maksudnya ilmu ngotot ini aku butuh gaya doa. Ini aku sederhana, agama aku gampang. Ayo dua ribu tahun nangis ada ngentai ini ketemu Ka'bah. Butuh takwa pangeran saya tidak kena. Ngentai di barca aji bareng. Tiga ya, tiga ya. Angel senang ane. Apa nangis oleh pangeran ngentai ini jarang wali song. Mulai saya dia eling kan gak bobo tu. Nampak ya eling mana pas jarang maksudnya. Oh walhasil intinya ini ku ketika Bilqis ini cerita Zohran wabatan. Ketika Bilqis itu minta saran dari pasukannya kan qalu nahnu ulu quwati wa ulu ba'sin napa sadidin wal amru ilaiki fanduri madza ta. Kita ini pasukan yang sangat kuat, jadi milih saja berhadapan arahnya pasukannya, milih saja berhadapan. Nahnu ulu quwati wa ulu ba'sin napa sadidin wal amru ilaiki, keputusan terserah jenengan sebagai ratu. Tapi dari Bilqisnya pakai filosofi ini ku innal muluka idza dakhulu qaryatan Abtaduha wajalu aizyata ahliyan apa? Azillah. Suatu kerajaan ketika masuk satu perkampungan itu pasti merusak. Dan wajalu aizyata ahliyah azillah, kaum yang dulu terhormat menjadi sangat terhina. Misalnya kados Indonesia riyen dijajah Belanda, dijajah PKI. Misalnya kiai itu tokoh paling terhormat, ketika kalah kan yang paling dinistakan. Ke ciri utama penjajah adalah yang paling diburu adalah tokohnya. Tokohnya harus dilemahkan dulu. Jadi wajah lu aizah tak aja, nabo. Azilah. Orang terhormatnya dibikin azil. Itu makna fisik, makna zahir. Memang rata-rata ahli tarikh mengatakan bahwa ayat itu fikih soti bilqis ma'atulai. Nah kemudian makna batnannya, makna batinnya, ya seperti hati. Hati rak ngoten. Kowe nak lagi umat iblis e. Nek ya ilang nak umat iblis e. Buayang ora iso beda rondo, ora iso fisik urip loro kabeh. Wong ning donya pisan kok ngono dilarang, ngene dilarang. Ning bareng sing enak wis pokoke telon delok wong wedok. Pokoke sing ngoten-ngoten iku, maksiat sing mesum. Dan itu dia saat umat setan ya, manusia saat umat rai itu bang, enak sholat tu nengi, enak religi batin, sing sifat religi tu nengi, ngaji umat edan. Jadi bayang nopo enak gendeng nengi kelap nengi gendeng gendeng mak. Tapi sama, ketika kamu sudah berhasil lazat ma Allah, kamu berhasil munajat ma Allah, berusaha, wes berhasil wajah halawatal iman. Salahnya pas sujud nang pangeran, pas tahajud. Kau iso nikmati munajat yang pengiran, kau iso janggal, enak ini kelas apa? Terus gak kepikiran, barang-barang maksiat kok nganti kepikiran kepengen maksiat, barang-barang enaknya yang buatan sakit pas umat Islam ini, gitu entah sekian detik kita akan pernah begitu, gitu baik yang biasa maksiat lah, entah sekian detik mesti pernah nikmati saat-saat bener-bener lagu itu to'at Lalu kalau Rian ini ngomong dengan Mas Romanto, wong Islam itu berhasil di kerajaan sholat. Kok kerajaan itu sebetulnya yang paling menyelamatkan umat Islam dari maksiat. Itu yang dimaksud inna sholat tanha anil fasa ini apa? Jadi kue nak wis sholat puncak lazat ma Allah, kue itu janggal, nikmati liya-liya itu janggal. Kue mau nikmati inna sholat, nikmati ya Allah, pada akhirnya saya hanya kembali kepada engkau. Kue sujud, kalau mulai lahir sing wujud no ngejenengan tak niku urip gawe jenengan sok ben mati kembali teng jenengan inna sholati wa nusuki wa mahya itu kan ketika saat itu hadir itu pikiran aja terlalu blas apalagi sampai nek mati napa mak iku nunjukno ati iku mau sitok tok ketika nek mati kebaikan yo bener-bener janggal dhek mati ya tapi ketika umat mesume umat ediane yo janggal dhek tok misalnya orang biasa nakal, ya enak itu dikit kok rugen topos tapi nak pas toat dia ngotor manusia ya ini dunia pisan, udah maksa itu lho nah itu makna batin ya, itu tadi inal mulu kaya dahulu koryatan dahulu kolber jadi satu kerajaan ketika masuk satu hati mesti menggusur yang lain jadi cara makna bebasnya mesti menggusur ya. Begitu juga Nabi nak isdawa ya nazaran wabatnan. Misalnya Nabi ngendikan la tadkhulu malaikatun baitan fihi kalbun aw su'atun. Jadi malaikat itu tidak masuk rumah yang di situ ada anjing atau gambar. Itu rata-rata ulama makna zahirnya ya rumah anjing. Makna batinnya itu tadi hati seneng kono kemrungsung. Jadi kalbun itu rumah. Jadi serah di duwe arep-arep terus iku serang arep kalbun rahmat. Pemulai jarak parah duit gede. Untuk saya ketahui wajib jarak parah duit 10 juta. Malah kemurung sungguh kalbun kabeh. Enggak, macam kalbun itu simbol sangka tomak. Mungkin agar Quran yang tak nato mak itu sama saluh kama salin kalbi itahmil aliyah. Kalau tak terbun apa? Ya asu itu pas dewi antara buat sentak melat-melat, buat sentak melayu ya, bener apa? Nah itu la tadkhulu malaikatun baitan fihi kalbun. Malaikat tidak akan masuk rumah ati sing ning kono ana kalbun, ana mental to. Ya toma itu tidak harus dengan uang. Harus entar. Sale bar kula mulang jenengan terus toma kepengin dihormati, kepengin sampean mau ngiyakno aku tok ra ngiyak kaya iku ya kalbun iki. Nggih piye to mawon? Makanya orang itu harus dilatih. Dilatih menghadirkan Allah bahwa saya mengajari karena amruh. Allah menyuruh saya mengajar. Dan fa'asyuhu ya alam. Jadi sama harus niru para nabi dulu. Nabi dulu tiap dakwah kampanyane la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa alam. Tiap mulang tiap dakwah ngono, aku ora arep-arep diopahi in ajriya illa alam. Tak arep-arep opah sangko opo. Kiai saya kira wani gak dinyal. Tapi kita di syariati gitu tadi, di syariati kok sidik nih. Ini wow nih. Banyak kiai yang ketemu umatnya pas mulang tok. Mergo anggar terlalu terbuka, ujung-ujungnya terkompensasinya itu dunia. Nah, sebab itu ya banyak ulama yang membatasi diri pas mulang tok, pas sholat tok. Karena kalau dituruti terus ini kok rawan gak in ajriya ila Allah. Itu kan rawan, karena rawan tidak mesti begitu. Tapi agak-agaknya itu maksudnya rawan itu. Ya itu jenisnya apa? Inna li Qur'an, dhuhran apa? Sebab itu saya dinali saking jirim. Inna hauna uluman jumatan, lau wajib tuh hamalatan. Kalau mau kuku kak ya, tapi sopos ngelayak nompok. Jadi ini dewi ku gak yakin nak orang singi so nampani. Gak perlu bayar nol lah ngoten. Ngalim sak kulo wae wae suang bingung gitu loh. Nak saya dinali kan duitnya nopo? Bingung gitu loh. Apa mana? Ya itu tadi ilmu itu udah ada habisnya. Dan dia masuk akal ketika seorang Imam Ghazali hikam nerangno makna batin, makna batinnya dia masuk akal. Paham ya? Kalau ini tumbas tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu bikin mukaddimah itu alhamdulillahilladzi anzalal kitab, alhamdulillahilladzi ja'ala dzulumati wan nur, alhamdulillahilladzi fatiri samawati wal ardi, alhamdulillah. Terus beliau bilang begini dalam mukaddimah. Semua sifat Allah yang terkait dengan nuzulul Quran itu selalu dibuka dengan alhamdulillah. Artinya satu nuansa syukur, satu citra syukur, satu dorongan apa? Syukur. Ya alhamdulillah itu kaunus syakirin, sesuatu yang dekat dengan wong sing su. Sebab itu Quran orang arah ning gone atine wong sing sampe rupek tadoyek fitin taharuf fit. Mane kena dadi kiye cek santri. Angger atimu ora padeng ora ngarah kelebon Quran, men sumpek-sumpek, sumpek ra dhuwit, tukahan sumpek geger mek tonggo mek mertua ora ngarah kelebon Quran. Mergo wong nak sumpek kok angel muni alhamdulillah. Lah padahal Quran dibuka ambe alhamdulillah terus. Quran niku ora ana dibuka ambe astagfirullah. Mergo astagfirullah wis timbul wong sumpek. Oh, omongnya dibuka sampai ngalir. Malah ini tidak jadi kiai itu di setengah uraan. Ke uraan itu lebih dekat muni alhamdulillah. Nyatanya kalau uraan malah gampang paham Quran. Itu bukti bahwa Quran itu ada makna batnan. Makna batnan itu Ibnu Katsir membuat natijah. Kenapa semua sifatnya Allah yang terkait nuzulul Quran selalu dibuka pakai alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal kitab, alhamdulillahi kada. Pokoknya yang terkait nuzul Quran itu dimulai dengan bahasa-bahasa yang arahnya itu syukur. Tabarakalladzi nazzalal furqan, alhamdulillahilladzi anzalal kitab. Tidak ada dimulai dengan adzabiru atau bahasa-bahasa yang menunjukkan tanda jeblit. Karena agama harus dimulai dengan merasa syukur dengan Allah. Ini ku ridho be Allah yang dikersakno pengiran. Paham? Itu jenis makna batnan. Nah, sebab itu khamr ya kayak itu. Mabuk. Nah, mabuk itu apa? Secara fisik mabuk itu ya minum arak sabu-sabu. Minum arak sabu-sabu setengah ngeflek di beda wong to tersinggung jotok. Nah, ini makna batine mabuk kekuasaan, mabuk dan itu kesinggung ya kamu. Wes kok dia jadi dipule ora kreasi. Ibu yang ngamuk tenan ya. Yo ada wong bangga tenan. Ya tamparin mabuk, mau pakai ramabuk entok, ya biasa-biasa lah itu. Ujung-ujungnya kita tersinggung mereka mabuk entok. Cara ramabuk entok kan ya biasa. Dari pas dijadi ini mau cair. Nah, cair ya kena, orang ya kena. Lo ketika orang tenang kan mau ngawali ramabuk kan ya biasa. Ya tapi awal mabuk ya. Ya benar aku mau ada apa? Iku makna batin. Lahir atau lebok no hati. Ya kan paham kan mabuk bisa fisik bisa non. Cara bahasa hati bisa lambi bisa mak. Nah gitu. Iku jenis ilmu. Iku neng ilmu tafsir mau tentang keterangan yang kita ya benar agak bener nak buat kau repot. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun. Laisa 'alana iku 'alal ladzina amanu ngatasi wong sing iman wa 'amilus shalihat. Sampeyan nak niku nggih supados takfik niku tengene ulum tafsir ini kula akan crito niku kula mun tak niati nyenengno bocah-bocah sing kersane seneng ulumul Quran. Kados lafaz ya ayyuhal muzammil. secara fisik saat Nabi ketemu malaikat Jibril teng Gua Hira, secara fisik Nabi ini kan redek. Mergo Nabi itu pengalaman pertama ketemu alam gaib. Gaib mun redek. Bareng redek mulai muni ning Khadijah zamiluni zam. Aku kemuli mergo redek. Sejarah ya ilal muzamil ya ilal mut. Tapi sampean delok teng tafsir Bedawi nopo Ibnu Katsir. Juga bisa dimaknani wong kemulan nak nunjukno tunak-tunuk males. Jadi ya Ihal Muzamil mas ini tugas akeh kemal kemul nang tenanan bawah. Sebab itu kiai nya kudu energi, kudu gak kemal kemul. Sama dulu tentang tafsir itu, ya Ihal Muzamil. Jadi makna akhirnya itu tadi memang pastanya Nabi kemulan. Makna batinnya Muzamil itu mutakakir. Iwang sing males-malesan iki suwaye kumpa angsir warab bakan apa? Takabir. Suwaye dakwah kumpa angsir warab bakan. Tapi kemal kemul rabar-bar. Lho kan dia tak nek mulung-mulung ngomong aku sing tunggu kitab sing dina. Enggak tak jual murah. Berarti-berarti inan nih. Nuh. Ramah sakal ketika di mana nih batin nanti kan dimasak akal nih. Ya tidak janggal, memang iya gitu. Ya kan gampang kan, mana nih koran itu gampang. Karena anak yang nombol ayah atau orang, jauh sejidani kan pokro, orang ngomong. Mungkin mau apa, sama kita nombol. Gak karu-karu pandangan. Lesa ala ladina aman. Lesa orang-orang itu anak lagi nama dengan atas yang sing iman wa amil lan ngelakoni sopo ala jina soli saat ini kura-kura ngamal soli apa juna pun apa dosa siman dalam wakoro tak imu kamu semangat sopo ngake akal itu siman dan sopo ngake menalkom diwa mesir kobra taslim sebelumnya di haram kita matakon alikannya akhirnya takwa sopo bom tahu menolak tapi akhirnya takwa ilmu haram aja dikisih takwa yang barang-barang yang di haram wa amal lan bodo iman sopo ala jina wa amil soli saat sumat takwa mongkong di takwa sopo ngake wa amal wa amil soli wa amanu ifabatu ala iman tegese tetep ing atase ala takwa ing atase takwa iman lan iman sumat takwa mung kono di takwa sapa wong akeh wa asal lan bagusi sapa wong akeh ala amal ing amal wowo kute apa yo kudu seneng sapa wong sidina ing boro-boro sing nglakoni isa bi makna annahu yusiku bi makna annahu kan makna sak temne apa yusiku iku ganjar sapa Allah ing musine. Ya yala dina anu eling-eling wong sing iman lawat guan nakum wa. Ya tine bakal nguji kum ing sira kabeh ala ya biron nakum. Tese bakal nguji kum ing sira kabeh sapa apa apa kisein kelan perkara. Yursi lu lakum kang ngelepas sapa apa bu ing sira lakum maring sira kabeh menawa iki saking buruan tanah haram. Yen aso iki saking buruan tanah haram. Ini pas musim-musim haji yang tidak boleh berburu Saidul Bari. Niku malah Saidul Bari sangat banyak dan melimpah dan mudah didapat. Waktu lima alikum Saidul Bari madum-dum nopo kurma. Tapi aneh pangeran pas haji pas derengnya tahallul malah kata Saidul nopo Bari makhluk-makhluk doro dan sebagainya itu kan mudah tersentuh, mudah dibuat. Ya itu pangeran malah muji jenis layak luar nakum Allah bisa'i minas Saidi tanah luhu nopo aidikum diuji bik buruan-buruan sing mudah didapat aisi waru tiksi kewan-kewan sing cilik minisangnya suai tanah luhu aidikum kang berkole ing soet opo aidi kumbiro pro tangan iro kabe wari mah hukum lan panah panas iro kabe ayil ki baru min disis gede min diusang king soet wakana dari katu hudebia lan ono po dari kamu kono kono peristiwa itu di hudebia di kerawan ing dalam tanah hudebia wahum halite sohakat asatu muhrimuna iku lagi ikhram kabe fatanat mongko ono po alwaksu opo nopo jenenge buruan buruan hewan-hewan liar watoiru lan panu iku taksa agumiku napa nungkepi kulon makna Jawa ora. Jawa kula niku kuwatir Jawa njenengan ora paham. Taksa niku nungkepi cara kiye Jawa Rembang. Napa maneh? Banyak itu, banyak yang melimpah sampai meluas niku jenenge taksa. Kados fahasahama dosa idyasa sidratama biasa. Ketika arah diliputi oleh cahaya nur cara bahasa Indonesia diliputi di napa cara bahasa ditungkepi nek cara bahasa. Napa jenenge? Enggak nggih ngopo. Tapi ora ora karepe. Apa yo nggih. Kemule tak foto, Pak. Aduh. Preman konflik itu. Ora nanti kegiatan berarti kegiatan konflik musre pentong dia nganggur. Kiai ini rata seibu orang di kegiatan konflik ya. Jadi gue kenapa? Iya, dan pada mana sih itu? Iya. Wataeru utama itu tasar nopo meliputi hum pokoknya banyak melipah ciri kali yang dalam gon-gon magone wong akeh. Ya Allah Allah, jadi jenis ujian supaya mersani sopo Allah apa ilmu gurin kelan yang bisa kita maning wong ya kau buhudang wajib sopo wong buing Allah bilhoi di dalam waktu baik halun dari dawa bilhoi di halun dari hal ewa iban di saat baik lam ya roh buhudang orang mersani sopo wong buing Allah meskipun wong gak bisa nyekseni Allah langsung nak wajib tenan ya tetap wajib pasang itu mau ngeduai sopo ngasih yang dulu. Mohon ya di rumah akan mustadung nerang no makna zohir biar makna apa? Niki makna zohir memang fakta orang haji itu kan haram soidul bari madumtum rumah. Tapi pangeran duwe sunnah agar ngaram no itu malah dicoba diuji. Jadi akhirnya malah banyak soidul bari yang mudah terter. Begitu juga kasus cerita Bani Israil. Corot yang Yahudi itu hari suci kan dina setu nanti sama ini kan setu hari sabat hari ini tiang ya, pangeran larang berburu dina apa? Setu tapi pangeran jadi ujian ini istatihim khitanhum yaum astatihim surro'an wayo malayah itu namalah rata jadi orang Yahudi diharap memburu dina setu tapi nak dina setu malah iwak melimpah ke pantai-pantai jadi wayo istatihim khitanuhum yaumah nopo istatihim jadi iwak-iwak itu ikan-ikan melimpah justru saat dinoset nah, kalau orang dinoset itu suruh awal malah yaitu nala tak sihim nah, pas orang setu, orang pati tak nah, ini pengirat itu gak nguji mesti ambil barang-barang yang pak ini kata saat ini dia itu paling sering fatwa wong juga keduh wong juga geman kecoba duit. Tapi pangeran itu pinter. Sawangannya apa ono duit medu. pangeran hampir nyoba barang-barang sing diuji. Paham ya? Kiai paling sering fatwa uang itu ora oleh parek-parek seneng duit. Tapi diuji sawangannya duit pemedu gampang. Nah, pas ora diuji pas kita sufi-sufi nih duit ora medu. Waduh, gue jenenge diuji. Nggih, kula tuh dikonco ke atas yang latihan ngile nggih. Zaman kula santri cek tirakat. Ora dicoba wedok. Cek iki sing suge sering ana rondo konsultasi mbek aku. Tapi menungso yo kepikiran. Tetep diuji. Iya nek pe poligami gak apa-apa. Lah ora poligami ya haram tenan. Ya kita ini punya masalah-masalah begitu. Jadi kue nak jadi kiai melarat, coba ni yang melarat. Tukaran buat bujuk dia perkara pawon, perkara blon. Nah ismapan tukarannya perkara dicurigai. Mana aku coba parak dia. Kue tu kila jelah ya orang ronde konsultasi. Perawan konsultasi. Perawan ini ibadah, seneng kiai itu dari ibadah. Lah kiai ini seneng ronde itu susah. Mulane. Jadi kiai itu loro, perkara ini rondo, seneng kiai dari badang dari ini kitab-kitab, dulu wajah orang alim ibadah dan saya kira wajah orang alim dulu itu lho, ini makna batin, jadi akhir kecoba mesti diparingi pak, parah ini aku mau, wong wajah haji ura oleh sehidul bari, malah sehidul bari aku gampang tanah lu, aibikum, marima begitu juga wong dina setu dilarang berburu malah istatihim khitanhum yaumana pesat ini cara santri pas latihan tirakat ngomong pas puncak tirakat malah budo terus nanti yang kayak kata sanian kita tirakat kita kan pernah lama bangga dengan zuhud bangga dengan waroi kita pernah lama bangga rantuk duit ke pemerintah nah saya ini wajah dicoba. Loh ini batari ya wajar gak apa-apa. Wong ana tak dihiri. Wong ana dia ada ben dak. Dia ta mawon, yene kula mung gampangan. Mripo itu nae pengiran iki barang dilarang diparek. Diparekno itu biasa. biasa-biasa mboten ana napa-napa, biasa-biasa mah. Kok GR sampean lho. Wah, anger dilarang diparek. Nah, itu makna batinnya. Ini itu tanah luhu, aidikum warima hukum. Istaktihim khitanuhum, ya mana apa sah? Sihim. Lepas sama rajin itu, wayo malasi itu menanggil lata. Ini dia, ini jenisnya coba. Nah, tujuannya Allah, dan beso, soko yang takwa tenang. Ini jenis liya alam Allah, maya soku hubi. Faman mengkoti sabani wong iqtada. Iku ngliwati batas apa man badal dalika sause mengkono-mengkono den uji badal dalika nahi tegese sause mengkono-mengkono den cegahan wis saking mak utawa saking soidul bari fato ta mung kumpulu sapa wong ing soidul bari falaku ada bin ali mongko iki tetep kedhe wong ada bin desik soali mun kang loro ya ayyuhalladzina amanu eling-eling mung sing iman ta kudu mateni sira kabeh asaika ing buruan wa antum khalite sira kabeh khuru mun sedang ikram ya muhrimun nafsi ikram kabeh bi hajjina umrah. Tapi badho ngaji niki ampun gemban melok-melok muni maknani buatin malah tersesat jadi aliran konek. Maksudnya anut sempat ana panduan, karo panduan iso istiadhe malah gak karu-karuan ngono malah. Kok teleni iki malah gak karu-karuan nang Al-Qur'an terus makna batine piye kok GR gaya ngono. Oh. Masalah ini bener batinnya sih, ono kiai mau tafsir gak ganti kasi surat, tekem ra cukup mau jadi. Kadang wong over, ketika merasa tahu terus oh sebab itu kita harus masih belajar pulau piamban kita sesinau kitab-kitab tafsir sing muktamad ya itu tadi ternyata memang selalu ada makna itu innal qur'ani dharun apa cuma kan untuk menentukan makna batna ini butuh satu ijtihad yang dari ulama yang memang membidangi hal itu itu cara bahasa wong kampus nah, cara bahasa santri ini sing wis tok mukasafa memang dia dapat ilham dapat kasih dari Allah bahwa ayat itu maknanya begitu. Sebab sampai itu tadi saya sampai maknanya seenaknya Imam Ghazali ngeritik banyak aliran batiniah yang karena makna batin itu tersesat. Itu untuk paling gampang ini kasus itu ya, kasus masalah wiridan. Masalah wiridan itu kan sing paling afdol kan afdalumakultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illa lawan jadi tahlil sing paling populer ning Edo kan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ora katine kan standar fa'lam annahu la ilaha illallah. Setiap tahlil la ilaha illallah. Tapi kemudian terus ada satu sektor, satu aliran, satu firqah yang mengatakan wong kok ijek keucap la ilaha illallah makam rendah. Mergo ijek keucap iso muni la ilaha illallah. Dadi urung iskak, urung mabuk. Mergo wong lak wis puncake eling Allah, ora ngarah ucap la ilaha illallah. Muni Allah ora iso. Iku sing disebut ning imri itu fa'usribat makna dhamiris sa'i. Sing iso kelafat mau dhamir sa'an tok. Iku mok hune tok. Mergo nak cara laku kan salam mongko ngerti sira anau sak temne kelakuan. Ning gune ya jenenge dhamir napa? Sa'i. Lah isine hu ngene iku la ilaha illallah. Tapi akhirnya sektor iku pas mursite, pas pendirine dulu. Pas muni dhamir sa'an menyenengi Allah tenan dadi wiridan gak ilahe illallah tapi hu hu tenang dadi sejarah pas niku faktor pendirine faktore pancen jaga tenan muka sama ora hu tak iku iku jenenge Pak Usribat makna dhamir sa'an mereka ini sudah menyatu Usribat itu jenenge wis menyatu cintane mbek Allah wis menyatu ning ati jeneng usribah. Mergo wong Arab nak ngarani sesuatu sing menyatu jeneng usribah. Kaya kaume Nabi Musa wis seneng anak pedet istilah Quran wa usribu fi qulubihim ijr. Istilah apa wa usribu fi qulubihim ijr. Di wong nak wis khabir ning Allah pas puncake muni la ilaha illallah ora iso, muni Allah ora iso. Isane mok muni. Sebab itu sampe nak rokan sebagian cerita nak wiridan mok iku genteni makna dhamir sa'an fa'lam annahu la ilaha illallah. Lah kemudian itu jadi firqah sampai sekarang kan. Nah, tapi mau kecuman hune tok ora kudure lah itu yang perkara. Kecuman ha hune tok ora hadire. Ya kaya wong gak iki wiridan la ilaha illallah ora hadire Allah kecuman gedhe-gedhe kita. Lah ora men repot to. Mbok larang iku wiridan. Iku ora sing kronoton sikil wiridane. Mbok larang wiridan tapi ora mbok larang kok mok warisi gedhe-gedhe ketok. Lha itu kan repot. Padahal standar wiridan ya idza dzikra wa wasila. Dadi wasila te kulo bumi ilang sik karek mok gedhek. Ya sama kayak itu makna dzikir tadi lahir tanpa buka safa sehingga muni la ilaha illallah itu ini aneh muni hu tapi krono muka safa saiki umat hu nek tok ora usah muka safa la ilaha beda level anut anut muni resikone la saiki nak cara jenengan sepundi ya nak kita ngrasa awam itu umum-umum ae la ilaha illallah kok itu umum-umum wae ora usah melok-melok makna dzikir. Jadi saya itu akhirnya ya ilmunya tak dono menemel lah sing umum-umum pak. Apa naik kelas terus juga ceblok. Malah satu sing sederhana-sederhana tapi aman. Dibanggai pondok gede rana santri ini akhirnya bodoni proposal loro lara. Lorolan aman, jujur lah. Mantap kan? Iya. Ini cerita gue, ya. Nanti salah buat nanti. Tapi jelas itu mau kata, jadi mau keduman, dunia tak. Karena keduman, hadir. Ini lah repot, tapi. Padahal dia udah di mitos tenang. Uang kok bisa ngiridan, bisa ngadir untuk mirsaan, bukti Fa'ul Sripat, makna belum mirip. Fa'ul berjilhan, ikil. Alhamdulillah, nanti mabuk. Mabuk itu nanti kaya apa jenisnya sinari kita. Karena rata-rata ulama sufi rapati ngaramnya kita. Semenjak dulu zaman Jalaluddin Ar-Rumi sampai Habib Lutfi ini biasa dodolanan piano kita. Mergo istilah dalam sufi, nak wis hadir ning Allah, itu dengan sendiri ini joget. Itu jenis tarawiyah Jalaluddin Ar-Rumi. Itu bisa panjang krono asik sampai pengeran. Nanti itu orang niru karek joget itu. Pokoknya yang jalan akhir juga enak itu. Ya tuh galeng rumah santri nak wong dice wong minterno tenan. Saya mau keduman bisa ngongkon mijut di santri. Gak kasih minterno tapi kasih ngongkon mijut. Ya apa juga enak ya. Seram. Mulai tambahan buta wong luar biasa. Lalu minter lah atau ngongkon mijut sih. Ya perkaranya kami ngomong Mustafa itu bukan itu tapi memang butuh ya. Artinya alternatif-alternatif pilihan-pilihan ilmiah yang rasional yang ngomong riwayat itu kan gak ada riwayat sama agak di riwayat sama boleh riwayat itu mulai sanat yang hu sampai yang lain-lain wah kontak itu gak ada sanat sama aku kerungan-kerungan tak. Ini Pak Usribat mana dia mirip? Nah inilah saya ini orang krono Usribat, orang krono tertanam kaca paning hati Usribat itu mau muhabu tok. Misalnya tarian Arumi yang mau nari tok. Hari ini tarian Arumi itu berangkat sampai saut ilawah sampai dengan sendiri nenak. Nah dia kata Habib-Habib nak mau lidi Rasul, kok nanti juga tenang. Tapi itu banyak faktor masjid, memang sudah benar-benar Rasulullah hadir. Sehingga tidak ada bentuk dibaan yang pakai domir ghaib. Mereka kaya-kaya Rasulullah hadir kata kabeh dibak dikarang oleh orang yang Rasulullah itu hadir. Sebab itu bentuknya sitok. Assalamualaikum ya Rasulullah atfata yajir. Tak semua. Assalamualaikum ayuhan. Karena Nabi itu hadir. Tidak ada assalamu ala Rasulillah, assalamu ala Muhammad. Kalau itu kan kesannya Nabi dah. Jadi mereka seakan-akan mukhotobah. Assalamualaikum. Kabeh kita maca Fatihah. Pertama Allah masih jauh. Sehingga kita masih baca Alhamdulillahirrohbil Alamin Ar-Rahmanir. Lama-lama Allah ini hadir. Ketika hadir kita sudah menunjuk ini ku iya karena butuh. Jadi pertama Allah setengah goib bareng wis mulai hadir kue nyebut tak iya karena itu memang urutan ibadah ngoten. Seakan-akan ubudillah karena kata rauh fa'ilam taruh kun taruh fa'inahu. Jadi kita harus hadir nyembahnya Allah ya kalau Allah ini ngarep. Kue saya ke daerah Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad mengharap kemudian Assalamualaikum. Jika ulama-ulama dulu hati mabuk, nama oleh Juru Rasul ya, masih belum tenang nanti juga. Wong-wong tentang hadiran itu lagi sangat nyata. Tenggine daerah Pulau Nerji Sepuh ini Banafe, itu terkenal di Sepuh khusus. Ini pun awis waya di bawah terjoget. Tapi kan itu, uang tak bisa kan itu juga tidak. Itu kan dulu mulai Jalaluddin Ar-Rumi sampai-sampai memang faktornya begitu. Nah, saat ini uang, sampai saat ini milih apa? Apa milih ranut kabeh, ya Raju DT bareng. Nah, itu terus dilawan. Akhirnya ulama-ulama NU, sing ulama YG Syariat, wes saya kira usah tarian Jalaluddin Ar-Rumi tetap eling pangeran lewat gitar, lewat piano, haram kabeh. Kalau kita lebih setuju fatwa itu, ngirannya sih ditiru, ya orang ini. Oke, cara matan Tamil, cara P3 Jogja ditutupi, kok repot. Jadi, sampai setengah ayah enak matan, terus ditutupi. Tapi sebetulnya dari segi riwayat itu memang ada. Model ilim pengiran di Jogja itu memang dari segi riwayat nopo. Ada, orang artinya Ad-Fataya Jirota Al-Aminu Alam Taruha Wakot Maddat Kutuwa Toroban Wakana, Toroban itu perilaku yang sudah tidak sadar, tidak terkendali karena mahabbah toroban wahana. Ini saya tengah tiba-tiba toroban wahana. Ilatil kalma alim itu toroban, jadi sudah ya sudah toroban. Mulanya burdal ini kan pas mulut kalau terang. Burdal dikarang oleh orang yang merindukan Nabi sampai amin tadak beri jironim bidit. Orang sampai mazat tatam anjaram min muklatin. Aku nganti metu gedah terus nangis nganti metu gedah iku eling wong terus. Ya iku eling Kanjeng Nabi. Mulane pas niku kan bahasane wae terus. Amin tazakuri jironi bidi salami madzat tadab anjara mimuk latim bidami amhabati rihum min tilqai kalimatin wa amadul barku fi dzulma imin. Iku terus taruhane kan mergo aku ku eling. Eling dosa sing aku akhire melanggar sunai wong. Sunai wong sing urip-urip bengi. Jadi aku akhirnya dia cerita dolimi Kanjeng Nabi yang bawa ajaran bener. Kok ajarannya ratau tanut. Semenjak itu terus dibak di, apa berdah dimulai-mulai ngelam Nabi terus. Di pertama dia ngerasa salah, baru ngerasa salah rindu ke Nabi. Terus dia ngerasa melanggar sunai Kanjeng Nabi. Terus beliau terus mabek. Terus ngelam-ngelam dengan Nabi nanti sak entai berdah. Nah itu terus jadinya kan Ya Rabbi bin Mustafa Bali Makosidana. Terus Maafirlah nama Mado Yawasi Al-Karum itu terus ngelem Nabi terus sampai puncaknya terus tawasul di Nabi. Faham ya? Jadi kehadiran Nabi itu harus benar-benar. Mungkin ulama-ulama yang jan muka sapa tenan. Dia kudu nate ngipi ketemu Nabi. Nabi orang ngiyai orang ketemu Nabi orang keren. Orang batin cara saya orang kok iso. Tengah ilegal. Orang untuk peresmian, lalu Nabi ini rumah tinggal kau ini kok pede teman-teman malah ada umat bareng cepat wirangan kau ini oleh cepat wirangan terjadi kau tekan ke Nabi. Nah tapi memang di Burda itu kelihatan sekali ya bahwa pada posisi majdub ya, terus dikenal istilah jazab. Niku maknane majdub jazab to wong wis ketarik nek pangeran. Ya niku wae memang dulu zaman ulama-ulama dulu para habaib itu memang berhasil nggih ya, menembus hijab-hijab sing kasat mata. Jika roh tenang Kanjeng Nabi, roh tenang sing nur-nur sing dikersakno Kanjeng Nabi. Sebab itu dua mire iku khosifat sekranten. Paham ya, ini asal usulnya Maulidur Rasul kok karangannya sampai. Sebab itu semenjak itu terus banyak karangan-karangan sing saya mimpi ketemu Nabi dengan nasihat begini-begini. Dia sakit sekian tahun terus dinasihati Nabi begini. Dan Nabi tiambah secara formal dalam hadis sahih yang ngendikan man ro'ani fil manam faqad ro'ani napa haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bisu. Jadi wong sing mimpi ketemu aku ya ketemu tenan. Mergo setan gak mungkin mendo-mendo awakku. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani napa haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu napa bisu. Tapi kemudian itu tadi sing terlalu percaya ngimpi Nabi sudah digrene. Nak mau sholawat yang saya apa itu turu baru itu ngipi temen Nabi. Nah itu sudah ngeri. Kalau segitu kan tidak karena mahabbah, tidak karena sahab, tapi karena mau kamu ciptakan. Ini cara bahasa politik yang menurut saya rekayasa. Senengnya rapati asli tapi kepinginan itu tenanan. Ini gue sering ekor. Binane umat rapati tenanan itu benar. Oh, ini aku pun rekaya. Sana, ini aku pun rekaya. Makanya agaknya orang ini ketemu Nabi itu. Orang tangi junub, piro-piro. Orang ini ketemu Nabi, orang ini ketemu karu-karu. Makanya ada radun, barang radun ini ada-ada lagi. Nah itu berkah di karang sampai dulu, redaksi ini rahmat. Sampai cerita sebut ini. Ini dalam sunnah taman ahya dulama ila anis takat kodamau duromin warami wasadamin sahubin ahsa'ahu wa tawa tahtal kisah rotikas wan mutrofal adami. Aku dolimi sunnah wong sing ahya dulama ila sing murid-murid bengi anis takat kodamau sing sampai dulama ane wair aboh. Jadi ini aku mulai sahibul burdam ifati. Jadi beliau itu mantan penyair. Terus dia penyakit falis, itu mati separuh. Beliau tobat ngelem-ngelem nak. Bila dia oleh kudol, bengi kok tak gawe nyanyi, tak gawe jadi penyair. Padahal bengi ini Nabi, ahya dolama ila anis takat kodama uduramu warami. Nabi itu sampai sanding seringnya sholat, nanti sikile itu nopo aduh. Begitu juga Nabi sanding kepinginnya tirakat, sampai pas lesu wetenge diganjel waktu. Saya itu wis warak lagi, bentuk luwe akeh. Itu kan wasat damin sahubin ahya ahu wa tawa tahtal kisarati kasvan mutrofal. Padahal Nabi kuwang sing dilapuri gunung Uhud siap jadi emas demi nopang perjuangannya Nabi waro wajad duljibalu summamin dahabin anak sihi fa'aroha ayyama. Padahal Nabi tahu ditawani gunung Uhud jadi emas gak kesan. Toh Nabi dalam keadaan sering lapar. Terus akhirnya beda nyindur loh, betapa Nabi itu sangat mencintai Allah akhirat sehingga kelaparan kesusahan hidup ana artine mergo Nabi wis kuat sampe hayatul akhir akhire ujine wis makome wal akhiratu khairul lata minal ula. Akhirat itu bener-bener khairul lata minal ula. Misale sampean ngaji wis mosok ikhlas wis kuat lha nek kowe tersiksa ra disenengi wong to tersiksa wong ra salam tempel berarti kowe aja kepengin donya nek kowe seneng akhirat kali ikhlas yo kuat mergo wal akhiratu khairul lata minal. Lha kok jos nak makome ngono. Ayo gampang tersiksa mutu konflik. Oh, ra mutu. Tapi bahasane ya, nak bahasane ya. Tapi tetep ora mutu, ora mutu. Ora bahasane bahasane. Mergo makome urung bal akhirat tuh turu lakan apa? Bila. Nak makome wis ngono itu biasa masalah duniawi. Wong kula bayang nang pomo sing ngaji temri gedhe kula sedanten. Sak miskola Zara kula ora ngarep susah. Kepikirane ora. Ora krana sampung kula ten panjenengan wong Islam kudu rodhi wa anu marodu. Kita mikir diri gani Allah ta ora. Mikir diri gani rohen rohen wa ala rana. Ora ana lungge. Dibandingno Allah manusa ngopo? Wong kita Islam berarti rodhi wa anu marodu. Lah kok Alkitab ape wong manjen perintah Allah kan ape wa sini napa ya hibul. Orang-orang apik kita krono kompensasi, apik ben diapi. Ora ikhlas jenenge. Apik dikek wae njuk ngapi. Niai rong dina njuk duwe akeh, njuk proposal. Nek niat niai sing ikhlas. Lan nek sampeyan dak proposal kok aran gak. Tapi rasa di bener lah, kandak. Ngarane mboten. Senengane dengan dalil pek. Nah niku Gusti Bang kecekel wong. Gara wong dhewe manfaat. Gua sekali-kali kusutur di uang. Terangannya, dibangun tekan uang dia, ya lah uang dia lama. Senangannya ribet. Tapi rapo, mau jelas itu salah. Ayo macam ngoten ya mau lah judul ini nari Quran doron apa bukan ini judul niku ilmu bujuk orang salah bukan hati ya. Tapi sing jelas ben roh asal usul ilmu kok terus munharif terus rubah ini wau songko wong Islam hadir Allah sampai raiso muni la ilaha illallah isane muni hu terus terakhir mau karek dahulu tak orang eling pengen Jalaluddin Arum misalnya asik ya boleh kan cara masuk akal tuh. Orang karena dibar karena ada penari telanjang apa iso joget saking senenge menikmati irama musik malam. Kenapa orang enggak bisa nikmati Allah sampai joget? Padahal Allah luwe layak dinikmati. Mas jalan-jalan ini bener, cara teori sufi bener. Beliau nek seneng Allah hadir sampai joget tenan. Tapi kemudian terus joget Arumi dadi tarian, dadi paham tarian Arumi. Ya tapi sing jamin ilinge pengenan mbek tariane. Ya ini sing ahu sing jamin ka. Sing jamin to. Tapi sudah ra oleh lagi, tetep ra oleh. Ngono sing ahu terus gua anggap wah niru-niru ya. Ora iso wae ning pangeran tenan. Wis sudah ra oleh. Wa man desa kon kon ala rumate iso peman gua ing ikhlas Saidul Bari. Ningkum sangi sira kabeh mutamitan hale jarak. Fajaja umi suma kota alam nan naam Fajaja un mongko ono piwales ini utara wong kaji jini diam hampir melanggar jini nawa diam bayar dapit tanwi ini kelantan bin waro imalan rofakno perkara badaw sa'usi jaja un eva alihi jaja un mongko wajib ngatasi wong jaja un te piwales wa te jaja iku misluma kota alam nan naam iku misluma iku sepadanya perkara kota alam kang mateni sopong nan naam sangking rojo koyo Esibhihi tegese sing serupane nak fil koting dalam kejadian ya fikiroatin di idofati jaza lan kiro idofai lafat jaza jadi sebagian kiroan itu fajaza mislima kotala jadi buatan nak kiroai kita kan fajaza mislima sebagian kiroai berarti fajaza mislima kotala minan na'am itu jenis fikiroatin di idofati jaza ya aku mau ingkang hukumi di iklan iklan jajak ekin misi krisi iklan sepadan soporo julian yang lanang loro dawa adin kang duwe ni adil nikum sayang sila kata ketep dawa adin kang duwe ni adil wong loro kang duwe ni adil nikum sayang sila kata laguma fitnatun laguma itu tetep kedua dawa adin fatonatun di kecerdasan fatnatun di kecerdasan yumayi zani kang iso bedano sopo dawa adlin biha sebab kecerdasan iki iso bedano asbahal asya yang luweh mirip-mirip perkara bihi kelawan ikilah Saidul Bari. Jadi misalnya ngeten nih uang pas haji kok mateni burung dara burung apa? Merpati burung merpati itu nak cara kewan sing dipangan uang kados wedhus, kados sapi miripe apa? Dan ini terus terang no waktu khatamalan teman-teman ngukumi Sobo Ibn Abbas, Umar, Wa Ali, Rada Anu finno amati ing dalam burung unta misalnya uang mateni burung unta kan mirip unta ya berarti kafaroe sanksine dibadanaken kelan unta Wabnu Abbas waktu beta si bakari wasi ing dalam sapi alasan wasi mari di bakalatin ngelan sapi nah, sapi alasan di sapi Wabnu Umar wabnu Auf di bebi ing dalam bebi kewan dok bisa tin ngelan bebi dok bisa yang cuma anak di tergiling sampai kau sembuh orang melon di kewan itu melon orang mana mana ini yang jelas itu semua hewan-hewan saya dibari wano kaparoi wahakamalan hukumi dia kan satu bulan abad Umar Abu Dirmas Luhamam yang dalam masalah burung merpati. Jadi nak mateni burung merpati, dame bayar nombor bet, bedus bisa tip. Li anak gue kerono saat temene burung merpati wis gue nyerupani apa hamam bah yang sat fil api yang dalam nak ngumpi ngopi ngumpi dianggap kembar. Hajar kerono jadi hadiah. Halun min jaza, jadi itu nanti makanan itu jadi hadiah pada penduduk tanah haram. Jadi disodakono yang fakiru haram, fukoro al haram. Balik ke Ka'bah itu kan tumeka atau Ka'bah. Jadi misalnya bariku disodakono yang ngone wong seputar Ka'bah. Ayo balik itu disini nyampe ada sopuh wong biiklan sehidu bari al haram yang tanah haram. Fahit bahu mongko nyembelah sopuh wong biiklan dalam haram. Wata sodakulan sodakot sopuh wong biiklan ikilah. Ini wau ya. Jajak wau kelawan ini jajak ini wau jamin ala masa kini ngatasi wong miskin-miskinnya tanah haram wala jisulan ora wenang upaya bahaya untuk nyembelah sopoh wong haitu karena kirane ono sopoh wong kira oleh nyembelah sembarangan kudu baliwal apa? Ka'bah wana suhu tena sampai lafad baliwal ka'bah nak tanah haram ada di na'at 5 koblet maring barang sing sedurungnya dawuh baliwal ka'bah ini na'at saking hadiah wain uti fasana jantau di idofano pelafad baliwal ka'bah di anak idofa tahu peron saat temui idofa ilafat badil kak saya latu visu ikulah dia atau ikulah dia latu visu ramai saya apa idofa ta'rifan yang tarif fa ilamnya pun mengkola menorano itu bisa isi kedua buruan apa misun padanan nana ami sanging kewan-kewan sing niwau sing rojo koyo dorong jomak nanti rojo koyo katus waduh sapi tak usuri kalau diri manu umbrit wal jero jilan walang misalnya wong mata ini belalang atau mata ini manu umbrit itu terus kembarannya apa mirip waduh sebuah sapi kan gak mirip kabeh falehi mung kawajib ngatasi wong kimatu te kimayusur ya dinilai di prosentase ke di ya diuangkan nominalkan kira-kira nilai ini kira pantas itu au kafaro untuk amu masakin utawa iku wajib ngatasi wong kafaro tenute bayar kafaro wiru jasa saliani jasa di saliani sanksi sing pun liwat wa in wajah jauh senang jatah merdu isa kowong bu ingi jelas jasa Iyal teka faro iku soal masakin iku ngekei mangan birobrong miskin binuho lisi kutil balat saking umume kekuatannya negara kalau orang Arab ya kormo atau gedung nah orang Jawa ya berat itu jenis binuho lisi kutil balat oleh ngekei panganan makin perkara yusawi kang iso padani upomati matal jaza yang nilainya sanksi rupanya dikuli miskin dan mudun tiap sak miskin samut samut niku roto-roto nak tiang-tiang daerah ini gitu gini kitab-kitab tak gegebahannya orang Arab tak menen di pinggalis itu ada sindarannya rong kilo setengah di rong kilo jadi macam-macam tiang daerah di ini pantas ya sok sejak kok berapa kilo minyak uang woy pantas ya wafi kiro atin anggam kiro afi idofati kafaroh lawan idofai lapat kafaroh lima betel berarti aw kafaroh tu to'ami masa ya, jadi kiro ayah kita kan aw kafaroh tun to'amu masakin sebagian kiro asi idofanom jadi aw kafaroh tu to'ami masakin jadi di idofanom waya uta idofalil bayani krono bayan aw adu dari kau kau kafaroh sepadan iku kadeh sebanding itu sepadan aw alaihi wa ta'ala ngatasi wong adil dari kau te sepadani kabeh misu dari kau am sepadani ikhlas pasan siaman rupane poso ya sungguh masani sopo wong hu ini ikilah jajaan pulimut din yaman setiap sakmut berbanding poso sedina wain wajah dalam pemerdui sopo wong hu ini semut wajah dong wajib lupa dari kamu konum konum pun alih ngatasi wong woi standar ya, teng pekeh rak ngoteng ya nak rai song ini, song ini, nak rai song ini misalnya kafara pertama berdam, merakwat berdam ngekei mangan wong mis kena ke iso digendi po poso liadu ka wabala liadu ka supaya iso ngicipi sapa wong wabala amrihi ing akibat prilakune wong etikola jazai amri tegese berarti walese urusane wong ala dikang pala wong ngakoni sapa wong ngamper karo dene wis taji ikram digasan nyadu manuk dorong nganti mati maksude liadu ka wabala napa amri. Jadi pengiraan itu saking adili. Mungkin kaji sejarah peling pengiraan api busuk. Ono manuk dorot waduk ditendang mati. Ya, mulane dikon dikai sanksi. Mergo ben ibadah itu fokus. Nah ini jadi pelajaran. Jenengan nak ngaji cek ibadah itu fokus. Haji niku mateni manuk dorot sampai manuk emprit buat tenang. Kamu niat ibadah kok dolanan. Utawa kurang penggawa nyadu imah. Sholat bingoten. Kabeh ulama darani sholat ambek mangan itu batal. Obatin telu nggih. Batal. Iku makna batine nggih ngoten. Wis niat sholat ya sholat ning pengeran. Niat sholat digatan kupar kupar ubah-ubah. Jadi jelas hukum itu tidak niat sholat itu pas ruha katira. Itu bener-bener eling apa sing ngene. Niat pasti nggih ngoten. Ya sami sampean ngeten iki niat ngaji tafsir ya wa idza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa anshitu. Udah bisa. Jadi Allah itu punya aturan. Punya disiplin, niat kaji ya kaji, mata ini makhluk barang, akhirnya tidak kaji. Niat sholat ya sholat, makan haram, mubabing itu batal. Itu menunjukkan anak agama tegas, kaji yang menunjukkan aturan. Aturan. Pak, jadi kiai yang aturan ini, kelas itu. Lu kok orang siap? Wajan ini syaratnya ini, kok siap orang siap? Ya wajan, lah, kelas itu angel itu. Lho aja ngedono dana cair ya angel podo nang ya. Jadi apa? Lah tak wali to rae, kok kasil suke jumbul. Wes ikhlas ilang biar apa dhewe. Malah lara ping pindho ya men. Kabeh ana syaratte. Nah haram mboten, asal sesuai fungsine mboten. Sale santrine 10 lapor 10, nak itu lapor napa? Itu mergak pati bodoni terus kok sesuai fungsine ya halal. Tapi halal sing minimal. Ketika ada ulama, semua harta publik itu harami minimal. Ini kalau cerita proposal, mengkadung zaman si Ibn Umar ini kisah nyata. Abu Bakar itu dino Senin dilantik jadi khalifah. Gantai ini kaji ngaji bergokakun. Iku selasa itu moro pasar gawa dagangan ini. Beliau itu Al-Bazzar, itu pedagang kaya. Tetap selasa ini ngantor, betul kaya tapi dagang kan. Ketemu Sayyidina Ali, ketemu Sayyidina Umar. Abu Bakar, penting mudi. Ini dia itu pasar dagangan. Biar biasa jadi khalifah yang ngantar tengok-tengok engkau nak ada orang hitam konsol. Jadi jawabnya Abu Bakar apa? Ini eleng-eleng dan jawabnya Abu Bakar yuk. Lah ya aku mimpin, ya mimpin. Lah aku tak patah ini apa. Terus pertama sing di ide teori profesional itu Sayyidina Umar. Ono tanah Khaibar, ono tanah-tanah sing wakfun lil muslimin kon ngelola Abu Bakar. Cara saiki terus tuh tanah upeti, tanah bengkok. Mbak cerita ini asal usulnya Islam kok ngalala langsung kok. Jadi dia bahkan berjalan jadi khalifah ya biasa-biasa Ibar tetap ngantor, tetap mau pasar. Terus taruh Umar Abu Bakar kalau saat ini untuk bengkok. Tapi syaratnya gini, Fal yaku bil ma'ruf ngelola dunia ini orang yang ikut cahayatin, yang milik negara, yang milik publik mau terpaksa mangan itu tak kadari. Tak kadari gini itu standar wamang kana zonian, Fal yaku tak sih mau pewe cukup, nah itu harus sama lo mangan. Fal yaku wamang kana fakiran, Fal yaku bil kalau dia kira-kira ada di proposal, ada terima benda kelaparan, ya oleh dia mangan sedikit-sedikit sebatas Fal yaku bil. Kamu nak terus over tuku sepeda motor Pro GL Pro berlebihan. Mungkin dia rakyat kalau tuku Mega Pro. Mulanya mergawe, jadi dia even orang yang di publik nemen-nem. Iku zaman Umar Abu Bakar jadi sunnah. Ini tuh dipadatno ngelola harta cahaya asin. Ini gua mantan Egonian paling tafif, mantan ini paling tafif, mantan fakiran paling aku nemu. Semenjak itu Abu Bakar pun buatan kerja di pasar. Gini aku ngelola harta. Tapi kalau cerita malah, tapi dawani duit malah geger. Yang gak cocok ya banyak. Nah semenjak itu ya terus begitu terus. Sampai khalifah-khalifah samangnya termasuk Kesultanan Jogja itu begitu. Selalu ono tanah keraton. Ini dimulai zaman Abu Bakar. Artinya ngeten kiasnya ngeten. Memang seorang tokoh oleh manfaatnya uang publik. Tapi ya sebatas yang dibutuhkan. Ya dibutuhnya orang kebutuhannya aja lah, itu orang kan ngukur nabunya siapa. Nah misalnya seperti ini dia, saat aku rambak mobil gak pantas. Ini kita ngariki awalnya, saat aku gak mersi, gak pantas, itu si ben-bennya berarti gede loh. Pertama aku kiai ngontel gak pantas, muda sepeda motor, itu sih muda selera. Tapi gak sepeda semua rambak pantas ya, anyar. Itu lagi bermedun duit ini. Nah, nanti kaya politik malah lu cerdas meneng utang uang terus tuku saiki. Jadi pas proposal medun tak ada duit. Tapi kan kok isi tau gue duit proposal ya. Tapi gue malah kaya apa, malah karu-karuan. Aduh, sing jujur nang konangan uang aja. Jadi masalah harta publik itu mulai ini tidak. Karena Islam itu selalu ada aturan. Sampai manuk dipatahin ya ada aturan, pas sholat ya ada aturan. Termasuk saat mengelola harta publik. Lha kuwe sok sufi disalahno Quran niku anake Quran. Di misale ngaten. Kula kumpul dayatin, misale kumpul santri, kumpul madun apa rumah kumpul rukin. Kok sok suci nganti dhuwit dipisano iki dhuwitku, nek iku dhuwit. Iku Quran ora ngolehno. Dadi wonten sahabat saleh ini kisah nyata, sahabat saleh. Kan ana ayat innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim napa. Saking kuwatire ngaten, misale dayatin iki sawah hasil paneane cayate gabeh didhewekno nguk kurmane didhewekno iki sing awakku pribadi didhe tapi akhirnya tangel anu jenenge sak omah misale pernah pakle tapaman ngelola cayate mau apa-apa dibedak misale kaya Mas Rumanto napa Mas Madu untuk duit iki duit proposal gak kok kotak iki duit lo kerja kotak iki pisan video mungkin kuat tuh. Nak macam gampang berkomunikasi orang dua meter kau kan tak tadi kita. Pasti satu orang anak kembara ni. Di kita orang anak kembara ni. Lepas tunggal, jadi kau dua kasih. Iya ya. Lepas tangan hati-hati ni, sok habis di motor. Nyata ni Quran nyala. Jadi itu yang disebut. Sebutin itu jenenge faikwanuk wa intu khalitu hum faikwanukum fitdin. Umpama modal nyambek campur ora masalah. Wong iku ya dulurem fitdin. Iku faikwanukum fitdin iki lho fitdin ya wal akhirah wa ta'awuna ka anil yatama. Kul islahul lahum khair. Kuwi niat ngrumat yatim ku apik. Islahul lahum. Tapi konsekuensi dari ngrumat kuwi mesti campur. Kados kula ngoten iki dadi kiai. Konsekuensi rumah santri. Proposal saya misalnya kan atas nama santri. Dan kok dari pihak donatur percayaannya ada kiai, otomatis duit kan liwat pulau. Liwat pulau nak pulau kan riskan campur dengan duit pulau. Pulau duit dengan masalah. Lah terus nak terlalu adil lah kang Elan tau guys. Iki duit kau proposal, iki duit kau pribadi. Berarti berdino kiai lah entah dua waktu ni. Iki duit proposal. Iki duit. Lah yen kok ada panggil toleh ngoten iki wae cayate iki wae ku dibedakno terus akhirnya kan ngelak. Mergo masak kudu awor, mangan kudu awor. Wong jenenge kancanan kan faikuan hukum fitin mesti risikone awor. Iku kancanan to ngene. Kowe nganggo rokok mah nganggo rokokku kadang gendhe-gendhenan pambi cilik-cilian duwe resiko kancanan mulai kok dhisik Quran dibakar. Faikuan hukum wa in tukhalituhum faikuan hukum. Nah terus pangeran uji iman, cuma nak kowe iman tenan yo di pangeran. Wallahu ya'lamul mufsida minal mustahil. Saiki atimu ati biasa kepen manfaat dana, bener-bener ati apik sing tok dana bener-bener kepengin nggo memperdayakan umat. Iki jenenge wallahu ya'lamul mufsida minal mustahil. Tapi nak kowe pasif yo kliru. Kadang yo banyak kiai yang enggak mau nerima uang proposal, tapi pasore enggak peduli umat. Umat ada madrasah ra Allah, gak di pondok ra Allah, gak di sarana ibadah ra Allah. Kata siapa? Enggak mesti baik. Ya yang anti proposal juga enggak mesti baik karena faktornya juga akhirnya ada peduli dengan sarana publik, sarana umat. Kayak gue misalnya mau rumah cah yatim, aku mau rumah cah yatim, mari kepangan dunia ini. Tapi akibat ke sufiyem kan akhirnya ra ono sing pondok kula kaget mawon saiki usaha. Kula dengan usaha mungkin ra dipak adami. Tapi akibatnya gak ngurmat umat. Karena ngurmat ya akibatnya orang kaya kata ini kan berhutang, mengakali meng... Ustaz juga manusia. Ya buat poligami. Ngaji-ngaji tenang dibeli si poligami. Resiko dulu. Resiko yang ngurmat umat, nak umat juga. Kalau di wilayah, nak umatnya ayo. Ya kalau di poligami kan sesuai kontek. Konteknya lara cemara, raman di kongkoran ya. Nah itu tapi niat kita kan kul islahul lahu campur ya lah wa in tuqalituhum fa ikhwah hukum buat campur ora masalah wong ku ya dulur. Mergo ngoten resiko sufi to zuhud kesane tetep musuhan. Kowe nek ora cocok mbek wong aku barang ora agak gelem. Dadi wong aku barang wong ora gelem bukti sufi apa bukti lagi gedeng. Lagi gede kan? Lah itu Quran sudah begitu. Mulanya mau campur bukti gede. Bodoh. Sampean sok sufi. Mau kumpul bupati, kumpul camat, mau kumpul kiai sing proposal. Akhirnya kau menanamkan kebencian. Iku ngecap mereka wong elek. Kau ngerasa wong asik. Kau di sini ya wujud. Tapi kau tenang duit publik terkejut tangan. Iya setan. Lalu ini. Ini fakta Quran tuh. Wa in tuqalitu fa ikhwa. Saiki kowe sementing uji awakmu. Allahu ya'lamu mufsida minan. Pada akhir awal perso endi sing niate ikhlas? Iku dadani wong akeh maslahat cara saiki mati ditasi publik, endi sing niate ifsad? Iku ora mergawe bisnis proposal. Ora di dhuwit dhuwe yo iku. Iku kan ketara to kok pengiran piambak sing ni. Tapi sebenarnya dinilai pengiran jadi nilai auditor. Orang nanti ke akhirat itu siap nilai. Oh tak itu ada KPK, ada macam-macam. Tapi yang jelas, Quran ulang tanggung itu dibuat. Tapi macam buta ngalir, itu bakat. Nah itu jelas ini. Lha memang menawa ngoten. Wong Quran iki diterangno bal wa ayatum bayyinat. Niku mok fi suduri lagi nak utul. Quran ku ketok ilmiah sing bayyinat. Ketok bener-bener ilmu sing bayyinat ku fi suduri lagi nak utul. Lha meneng dadane wong-wong sing duwe napa? Ilmu. Ora kok kula ngaku dhe ilmu iki, Mbak. Cuma dibanding madun kan. Dibandingkan sing ringan ae kan gampang. Nah, dari pada. Tapi yang jelas kan itu dibakar. Nanti dia proposal, dia pribadi. Tapi masalahnya kan kita udah dia pribadi. Berarti agar tukus sepeda motor belajar anak ayo berikut. Wah, aku nerima ini dua, aku udah punya dua. Kerja lah, bos. Pokoknya band itu muka lato. Campur orang apa yang itu? Dan apa itu nanti orang-orang campur. Lha iki. Lha menawa ngene kan, wae salu kata anil ya sama. Kul islahul lahum. Wae ya sama ini cara tak niki nggih. Cayate utawa kiase ya semua harta sing gak milik kamu iku wae wong liya utawa wae pup. Pup. Iki cara hukum kiase ngoten. terus ati kira-kira ya duka barang sikola jadi amri ala di apa wa amasal apa nyepuro sobo abu amasal amin kotu seti kotu atas ini fahing mateni beburuan sendiri sekarang waman di sabar wong ada bali ini sobo wong ilahi maring kotu seti fahing tak ibu wabu minu mongko nyekso sobo abu minu sanggung man istikandani bali ini disiksa wabu wadah wa azizin dat sing agung sing menangan wa libun ala amri segesi sing menang ning atasnya kersani guntikom kan duh ini siksa miman sing wong asal ini yang memberikan sanksi ini wani wong sing juroko wal sikolan jen pada no dikoti iklan mateni soidul bari mutam jen halin jarak mimah sing bersima di kiro yang dan bayang disebut opo sing dipada no opo al khoto upo mateni krono lupo ya walam kuro jereng ala ala.